Oke, Mitra Bisnis, mengundang partisipasi Anda. Silakan, kita lagi pengen lagi untuk membagi-bagikan t-shirt ya, dan juga buku dari tulisan Bang Kavi Kurnia. Bertanyalah di 0816924924. Boleh juga telepon kami di 6339160. Bebas pulsa di 0810 Pas FM ya. Oke, Bang Kavi, tadi kita kan banyak banget bisa melihat bagaimana para idealpreneur ini membuat apa ya, gebrakan-gebrakan baru. Musim-musim apa aja mereka juga ngikutin. Nah, itu kelihatan beda nggak sih Bang sama usaha-usaha besar yang ada di mall-mall atau ada yang berdiri sendiri yang sifatnya lebih eksklusif daripada tadi tuh tukang jual mie tek-tek aja bisa berkembang ke nasi goreng, bisa bikin kerupuk yang tadinya dia kasih free, akhirnya idenya tercetus lagi, ah beli kerupuk kemasan aja biar orang itu beli juga gitu. Jadi ada untung double-double. Nah, apa yang membedakan Wong Cili ini tadi dengan yang kelas atas Bang? Terutama pertama adalah masalah sikap gitu loh. Karena kalau kita nih ya, kalau pengusaha yang udah mapan gitu ya, itu kalau nyari ide atau mancing ide, biasanya tuh dia gak mau mancing ide di dalam negeri atau di lingkungan sekitarnya. Kebanyakan mereka mancing idenya hanya di luar negeri gitu loh, karena mereka lihat wah ini kayaknya kalau gue bawa ke Indonesia akan heboh, akan profitable apa segala macam. Tapi kalau orang kecil itu beda, mereka nggak punya apa-apa, they have nothing gitu loh, mereka nggak punya apa-apa, jadi benar-benar modalnya dengkul tok. Jadi dengan modal dengkul seperti itulah maka mereka bisa gitu loh melakukan banyak hal. Ini yang sebenarnya menurut saya yang amazing. Jadi ini sebenarnya yang bisa kita tiru, bahwa sebenarnya ide pertama-tama kalau idenya bagus, ide bisa menghasilkan uang. Nah, pertanyaan yang kedua adalah di mana kita mencari ide? Yeah. Ide itu sebenarnya bisa kita siasati, bahwa ide itu bisa kita ambil, tidak harus jauh-jauh, bisa ada di WC. Oh, salah ya. Kata lagi-lagi nongkrong itu dapat ide gitu. Mandi juga bisa. Tapi ada di sekeliling kita, dan Anda harus tidak usah melihat jauh-jauh untuk mendapatkan sebuah ide. Enggak harus canggih-canggih, bisa saja ide yang sederhana. Yang penting adalah Anda sensitif melihat peluang dan momentum. Oke. Okay. Apakah sudah merasa sesensitif apa Anda? Sudah bisa mampu menangkap momentum? Nah, ini kan kalau bicara sensitivitas ini kan tidak semua orang ngeh. Ada sesuatu terjadi di luaran gitu loh. Kadang ada orang yang suka, udahlah pokoknya idealis gue sendiri gitu. Nggak peduli orang lagi melakukan aktivitas apa di luar sana gitu Bang. Iya, jadi misalnya banyak, itulah sebabnya misalnya keperluan domestik aja ya mestinya ya. Jadi di Jakarta misalnya saya dengar sudah ada yang namanya Jakarta Drivers Club gitu loh. Jadi Jakarta Drivers Club ini itu asal muasalnya itu mensuplai supir harian. Jadi kalau kita supir kita nggak masuk sakit, kita bisa menelpon mereka dan mereka kemudian memberikan kita supir. Supirnya bagus-bagus. Mula-mula bisnis mereka struggling juga, tapi kalau sekarang Anda telepon mereka, itu ternyata bookingannya tinggi gitu loh. Karena kenapa? Karena itu kan sesuatu yang sederhana, nggak pernah ini kita terpikirkan. Nggak pernah sama sekali, bisa-bisanya supir gitu ya. Iya. Nah, jadi terus kemudian kayak karena kultur dan budaya kita sudah tidak mungkin lagi aku hidup tanpa pembantu. Jadi ini kayak biasa mau lebaran ini kan pembantu pada pulang semua. Banyak banget yang nyediain ya. Iya, banyak banget yang namanya pembantu serep. Ya, pembantu tiban. Iya, kalau musiman. Ada pembantu ada ban serep ya. Ada juga pembantu serep. Nah, pembantu serep ini harganya cukup mahal, tapi menjelang lebaran biasanya cukup ramai. Cuma sebulan doang sih kerjanya. Kita terima telepon dulu Bang. Pak Agung, selamat sore. Sore Mbak. Iya, silakan dengan Bang Kavi. Ya Bang Kavi, sorry Bang, apa namanya tadi dengar pengusaha entrepreneur yang tiba-tiba lontosa muncul yang di Bendil saya banyak kali itu. Ah, kenapa yang muncul di mana Pak? Bendungan Hilir. Oh, Bendil, ya. itu jadi lengkap banget tuh makanan itu. Mm-hmm. Terus saya juga pernah dengar ada tiga tipe pengusaha itu ya, entrepreneur. Itu yang memang dari lahir sudah jadi pengusaha karena orang tuanya pengusaha gitu kan. Ada juga yang kedua karena kepepet. Mm-hmm. Banyak dulu contoh waktu zaman-zaman PHK tahun 98 krisis, tiba-tiba jadi pengusaha warung tenda, kafe tenda, segala macam. Yang ketiga ada juga yang di training gitu ya, yang dilatih gitu. Mm-hmm. Nah, kalau menurut Bang Kavi, mungkin yang jenis-jenis yang mendadak-mendadak itu agak pepet semua mungkin ya. Mm-hmm. Artinya karena kondisi waktu dia PHK dengan uang sanggup yang seadanya, mereka buka usaha gitu ya. Tapi mungkin apakah statistik bisa dilihat gitu, apakah mereka bisa melanjutkan usahanya terus atau memang hanya musiman aja gitu ya. Mm-hmm. Jadi kan kalau soal keberanian, oke, okay, berani sih anak-anak orang kecil pasti berani gitu. Tapi mungkin dalam hal kedepannya atau jangka panjangnya agak sulit dipertahankan gitu, karena warung tenda aja yang mungkin yang berhasil mungkin Abuba ya. Mm-hmm. Akhirnya bisa tumbuh besar begitu, mungkin atau gado-gado boblok gitu ya. Yeah. Dia bisa tumbuh besar, tapi nggak banyak. Akhirnya itu paling 10% lah gitu ya, 10% mungkin yang dari tiba-tiba yang dari coba-coba mulai-mulai besar gitu. Intinya apa Pak Agung? Nah, intinya cuma pengen tanya soal idea tadi itu, apakah hanya sekedar idea, tapi mereka harus punya mentor, dia mau tetap aja harus belajar yang lebih banyak lagi dari pengalaman orang yang sudah sukses gitu. Oke, baik, terima kasih ya Pak Agung ya. Jawabannya tahan dulu Bang Kavi, kita mesti break sejenak.